بسم الله الرحمن الرحيم. Teman-teman sekalian, di pertemuan lalu telah kita bahas bahwa dalam sholat pernah saya sampaikan ada beberapa kondisi, ada beberapa tempat yang saat kita berada di posisi itu ada tawaran-tawaran dalam Al-Quran, bahkan penegasan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan jawaban dari doa-doa yang kita bisa mohonkan kepada Allah. Pertemuan yang lalu telah kita bahas rahasia pertamanya, yaitu saat berdiri. Karena itu saya mohon kita berusaha untuk memperbaiki sholat-sholat kita, maksimalkan kesempatan berdiri itu untuk bisa memohonkan apa yang kita bisa mohonkan kepada Allah dengan cara yang telah kami ajarkan di pertemuan lalu. Dan itu bukan pemikiran-pemikiran pribadi, tapi justru mengeluarkan dari dalil-dalil sahih dalam Al-Quran, juga dalam hadis dan praktek sholat Nabi dan para sahabat. Saya pernah disoal beberapa yang lalu tentang disebut cara baru dalam berdoa dalam sholat. Salah satunya ketika menyebutkan surah-surah yang bisa kita pilih sesuai dengan keadaan kita saat sholat. Ya, dulu tidak saya jawab karena tidak ada baiknya jawab-menjawab lewat hal-hal yang sifatnya dalam bentuk tulisan-tulisan yang saling menjadi debat kusir dan kebingungan bagi masyarakat. Ya, tapi kita terangkan dalam bentuk taklim supaya diketahui, karena diajak dialog tidak kunjung datang untuk berdialog, tapi saya sudah selesaikan buku saya dan saya jawab setiap materi yang dipersoalkan lewat buku insyaallah. Nanti ini sedang dalam cetakan, bulan depan sudah selesai. Ya, saya tuliskan karena saya pikir tadinya enggak mau saya cetak ya. Tapi ketika saya ke Padang, beberapa ke daerah, masih ada yang tanya juga, rupanya di daerah masih belum paham situasinya. Jadi saya putuskan untuk menuliskan buku, saya jawab apa yang ditanyakan di sini lengkap dengan dalil-dalilnya. Dan saya beri nama Manhaj Tahdzir kelas eksekutif, ya. Nanti silakan dibaca insya Allah. Saya jawab tuntas dengan dalil-dalilnya semua, termasuk saya cari sampai ke posisi orang ini saat menuliskan masalahnya. Dia sedang berada di mana, dalam keadaan apa, jam berapa, posisi sampai sekian dan seterusnya. Sampai saya jawab dengan pendapat guru-gurunya sendiri. Jadi saya keluarkan pendapat guru-gurunya, saya keluarkan kitab-kitab yang ia pelajari di kampusnya. Ini jawab pakai pendapat gurunya langsung, ya. Jadi nanti teman-teman silakan baca saja untuk itu. Yang penting kita pelajari. Kalau ada yang tidak sesuai, sampaikan supaya saya bisa koreksi. Ya, nanti kita diskusikan. Kalau tidak tepat, kita katakan ini tidak tepat. Ambil pendapat lain yang lebih baik. Ya, saya kira itu sangat objektif dalam bahasan kita.